bagaikan langit dan bumi. Aku dan engkau selamanya takkan pernah bisakan bersama. Sadarku siapa yang tak pantas untuk bersanding. loro atini umpomo asih di paru rasa welasi mari canggat nuring todong mengelumoto hampi sengarani.